Alek. Oh, Mas Alek. Angel Melek. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Terima kasih Mas Alek.